Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الله سبحانه وتعالى apabila berkehendak memberikan nikmat dan kemuliaan kepada seorang, kekuatan apapun tidak akan bisa menghalang-halanginya. Sebagaimana apabila Allah telah menghendaki kejelekan kepada sesuatu, apa yang Allah putuskan pasti terlaksana. Di antara kantong-kantong ulama dan pusat peradaban kaum muslimin di awal-awal Islam adalah kota Kufah, kota atau salah satu kota besar di wilayah Irak. Di mana Irak waktu itu adalah pusat ilmu dan para ulama. Kufah salah satu kota besar yang ada di Irak, yang bahkan pusat pemerintahan sahabat Ali bin Abi Thalib adalah Kufah. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, pusat pemerintahan itu Madinah. Ketika di zaman Ali diboyong, pusat pemerintahan itu ada di Kufah. Sehingga tidak heran pusat pemerintahan yang tentunya berdiri di sana, fasilitas-fasilitas yang mendukung, masjid besar, ada pula tempat-tempat taklim, fasilitas-fasilitas yang diadakan oleh penguasa waktu itu mendukung laju geraknya bukan hanya perekonomian yang pesat di Kufah, namun juga pergerakan ilmu. Muncul dari sana ulama-ulama senior, di antaranya adalah seorang alim panutan umat, Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Beliau salah seorang tokoh Islam dan pimpinan para hafid, para penghafal-penghafal hadis. Puluhan ribu hadis dia hafal. Anda jangan tanya tentang Al-Quran. Orang kalau menghafal ribuan hadis, biasanya otomatis dia telah hafal Al-Quran. Karena biasanya orang tua mereka dahulu, anak-anak mereka itu sebelum umur 10 tahun sudah ditargetkan hafidz Al-Quran, ditargetkan hafal Al-Quran. Kalau sudah hafal Al-Quran, silahkan mencari ilmu fikih, ilmu hadis, tafsir. Yang penting ilmu pokoknya itu Al-Quran sudah dihafal. Beliau Sufyan Ats-Tsauri disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi Sayyidul Ulama Al-Amilin. Beliau adalah pimpinan para ulama yang beramal. Kalau ada yang bertanya, apa ada ulama yang tidak beramal? Jawabannya ada. Gelar seorang itu menjadi alim, orang yang berilmu, itu banyak. Tapi orang yang berilmu dan beramal, orang yang ucapan dan perbuatannya mencerminkan ilmu yang dimilikinya, ini yang sedikit. Banyak orang pintar, tapi sedikit orang yang beramal. Bahkan tidak sedikit orang yang pintar, tapi keblinger. Orang pintar, tapi keblinger. Kalau ada di tengah-tengah umat Islam ini, orangnya alim, pintar, tetapi amalannya bejat, itu persis seperti orang-orang Yahudi. Mereka menguasai kitab Taurat, menguasai ilmu, tetapi perbuatannya bejat. Kalau ada di tengah-tengah umat Islam orang rajin ibadah tetapi tidak dilandasi oleh ilmu, seperti orang Nasoro. Sehingga ciri umat Islam yang mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang kalau berilmu itu beramal. Kalau beramal, amalannya dilandasi oleh ilmu. Beliau adalah pimpinan para ulama. Bukan hanya ulama biasa, pimpinan. Karena ahli sejarah sepakat memuji Sufyan Ats-Tsauri. Ini orang dari kecilnya sudah kelihatan. Dari kecil sudah kelihatan ini besarnya jadi orang hebat. Sudah kelihatan. Nanti akan kita sebutkan bentuk keistimewaan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini untuk menjadi pendorong bagi kita dan anak-anak kita, bahwa untuk meraih kemuliaan itu butuh usaha. Orang-orang yang besar di dunia ini, orang-orang yang terkenal dan menjadi panutan, bukan berangkat dari mereka ngalamun atau mereka hanya berpangku tangan. Betul-betul orang yang rela mengorbankan waktunya, rela mengorbankan apa yang dimilikinya demi kemuliaan. Sufyan Ats-Tsauri menimba ilmu itu dari kecil. Dahulu dikatakan orang kalau nimba ilmu ketika masih kecil ibarat ngukir di atas batu. Ilmu itu akan diserap dan nancep dalam hati ini lama dan ya awet. Orang kalau menimba ilmu agama dari kecil itu ya tadi ibarat mengukir di atas batu. Selama batu itu belum hancur, belum pecah, ukiran tadi masih apa? Terlihat jelas, gamblang, cetoh. Bi'tina'i walidihil muhaddis. Dengan perhatian yang besar dari ayahnya. Ayahnya juga ternyata seorang pakar hadis. Jadi banyak orang-orang yang besar terkenal di muka bumi ini karena jasa dari orang tua mereka. Jadi orang tua itu punya peran yang besar untuk mengangkat nama baik dari anaknya. Mengarahkan, membimbing, ya, memperhatikan. Jangan orang dia diberi oleh Allah anak, ya, sekedar diberi makan dan minum dan pakaian, tetapi dia diberi sesuatu yang lebih utama dari itu, pendidikan agama. Dorong anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran, bahkan sebisa mungkin untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, "Man qara'a al-Qur'ana 'ala qadruhu." Orang yang dia itu pandai membaca Al-Quran akan tinggi kedudukannya. Orang yang berangkat dari keluarga yang terpandang, kalau dia itu ahli Al-Quran, semakin mulia dia. Orang yang berangkat dari keluarga biasa saja, dengan dia menguasai Al-Quran akan terangkat harkat dan martabatnya, akan terangkat kedudukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat beberapa orang dengan Al-Qur'an ini. Siapa yang diangkat oleh Allah dengan Al-Qur'an? Ya, orang yang mau membacanya, mau mempelajarinya, mau mengamalkannya, akan diangkat oleh Allah kedudukannya. Mulia. Mulia. Bahkan di sebagian tempat terkadang butuh sekali imam tarawih. Karena misalnya gak ada yang bacaannya bagus, hafalannya banyak. Dia orang yang hafal Al-Quran, bacaannya bagus misalnya, diminta untuk imami tarawih misalnya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Sufyan ats-Tsauri menjadi orang yang besar. Yang pertama adalah nikmat dari Allah, kemudian berkat atau sebab perhatian orang tuanya. Bahkan ibunya pernah mengatakan seperti ini, "Idhab fatlub al-ilma hatta a'uluka bimaghsili." Pergilah nak, carilah ilmu, nanti kamu saya biayai nak, dari hasil ibu menenun. Menenun apa namanya, benang atau apa, kain. Ibunya punya pekerjaan seperti itu, dari hasilnya untuk membiayai anaknya dalam menimba ilmu. Memang untuk mendapat ilmu ini butuh modal. Yang namanya seorang pelajar, kalau fasilitas belajarnya itu kurang, itu hasilnya pun kurang. Ya butuh adanya fasilitas penunjang. Nah, ibunya ini dari hasil menenun untuk membiayai anaknya dalam menimba ilmu. Seperti itu kasih sayang orang tua. Biar orang tua itu mungkin bodoh, tapi gak ingin kalau anaknya apa? Bodoh. Biar orang tua itu fakir, ingin agar anaknya itu belajarnya itu apa? Ya, mendalam. Seperti itu orang tua. Terutama ibu itu luar biasa kasih sayangnya kepada anaknya. Makanya Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad, beliau menyebutkan babun al-walidatu rahimat. Bab yang namanya ibu itu penyayang. Penyayang. Ibunya mengatakan seperti ini, "Faidha katabta iddata asyrata ahadith fangdur. Hal tajid fi nafsika ziyadah fatba'hu wa illa fala tata'anna." Nah, kalau kamu sudah menulis sekian puluh hadis, coba kamu lihat dirimu. Masih ada keinginan untuk nambah menulis hadis atau tidak? Kalau ada keinginan, terus. Kalau tidak, ya sudah, jangan ya terlalu merepotkan. Artinya gini, sang ibu itu tetap melihat kemampuan dari anak. Jangan sampai seorang itu punya harapan besar pada anaknya, anaknya dipaksakan pada sesuatu yang anaknya itu otaknya tidak mampu, nanti malah jadi beban pada anak itu sendiri. Anak merasa diminta oleh orang tua harus jadi gini, kemudian tidak berhasil, dia stres, merasa cita-cita orang tuanya tidak tercapai. Jangan. Orang tua harus ngerti kemampuan anak, jangan memaksakan sesuatu di luar kemampuan anak. Dahulu sebagian ulama hadis, awal-awal dia menimba ilmu hadis itu tidak ikhlas. Maksudnya tidak ikhlas karena dorongan orang tua. Sebenarnya mungkin enggak kepengin, tapi orang tua mendorong. Bahkan orang tua itu ngasih iming-iming. Spirit lah. Kalau kamu bisa hafal sekian hadis, akan kami kasih sekian ya, dinar atau dirham. Nah, semangat ya. Semangat. Jadi dulu awalnya sebagian mereka ketika menimba ilmu itu karena ya, kalau hafal sekian puluh hadis berarti akan dapat sekian puluh dinar, uang. Semangat. Tapi ketika ilmu sudah masuk dan umur sudah mulai dewasa, mereka sudah ngerti pentingnya ilmu, butuhnya ilmu, tidak lagi mereka itu ya minta kepada orang tuanya, mana ini sudah hafal 1000 hadis, mana ya berapa ribu dinar, enggak lagi. Yang namanya ikhlas, yang namanya tulus butuh latihan. Tidak ujuk-ujuk datang, tidak tiba-tiba datang, butuh ya latihan. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan kurang lebih seperti ini. Belum pernah saya melakukan usaha yang lebih berat dari menata hati, memanage kalbu. Menata hati untuk ikhlas dalam segala sesuatu itu berat. Ikhlas, istiqomah di atas keikhlasan berat. Mungkin awalnya ikhlas, di tengah-tengah enggak ikhlas. Awalnya ikhlas, di tengah-tengah ikhlas, setelah selesai beramal kadang enggak ikhlas. Jadi yang namanya amalan itu diterima oleh Allah melalui proses penyaringan yang sangat ketat. Contoh, sebelum seorang beramal, terkadang bisikan-bisikan itu datang. Kamu ini beramal karena Allah atau karena ingin dapat ujian dari manusia? Kalau dorongan bisikan untuk mendapatkan pujian dari manusia bisa disingkirkan, alhamdulillah, berarti satu penghalang sudah dilewati. Tapi di tengah-tengah ibadah bisa jadi muncul niatannya tidak ikhlas. Kalau niatan-niatan tadi bisa ditepis, bisa dialihkan, alhamdulillah, halangan kedua ya bisa dilalui sampai selesai amal. Namun belum tentu, walaupun sudah selesai amal, belum tentu keikhlasan itu tetap ada. Bisa jadi seorang yang dulunya ikhlas dan beramal, kemudian dia ngungkit-ungkit pemberian. Dulu kan kamu yang saya kasih sedekah 5 juta, ngungkit-ungkit. Ah, ini jadi batal amalannya. Dulunya sudah ikhlas membantu lillahi ta'ala karena memang ini orang yang butuh bantuan. Suatu saat ternyata ngungkit-ungkit pemberian. Dulu kan kamu yang saya kasih sedekah 5 juta. Sekarang kamu gini-gini. Nah, berarti dia membatalkan amalannya. Yang dulunya ikhlas ya berubah menjadi tidak ikhlas. Jadi untuk bisa diterima amalan itu berat banget. Sehingga jagalah keikhlasan ini. Orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli amal, mereka saja belum bisa memastikan kalau amalannya diterima. Mereka belum bisa memastikan nasib mereka apakah baik atau buruk di sisi Allah, enggak ngerti. Lah orang yang enggak mau ngamal kok rasanya surga sudah ganjarannya. Dari mana? Orang-orang yang baik itu mereka menggabungkan antara baiknya amalan dengan rasa takut yang mendalam kalau tidak diterima. Sufyan Ats-Tsauri salah seorang yang rasa takutnya kepada Allah itu luar biasa. orang yang sering melihat beliau itu sering terasa kayak di alam akhirat sudah. Dari tutur katanya, dari perbuatannya menunjukkan bahwa orang ini benar-benar persiapannya luar biasa untuk alam akhirat. Kalau belum baca Al-Quran, kadang baru baca Fatihah sudah nangis. Sampai-sampai sebagian orang itu enggak bisa dengar bacaan Al-Qur'annya karena tangisnya lebih keras. Bukan menangis karena sakit tubuhnya, bukan menangis karena dia enggak punya duit untuk makan, bukan. Teringat bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah. Teringat bahwa jasad yang seperti ini nanti akan ya dikubur di bawah tanah. Berapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita, yang dulu mereka sehat, kini telah tiada. Yang mereka punya, kini telah dikubur di bawah tanah. Yang mereka dulu berkuasa, kini tinggal nama. Seperti itu, terkadang seorang kalau mengingat-ingat kematian, mengingat-ingat ya orang-orang yang telah mendahului dia dalam kehidupan dunia ini, seorang terdorong untuk mencari sangu, mencari bekal. Perjalanan masih jauh. Kita baru mengalami masa yang kedua atau tahapan kedua dari kehidupan kita. Masih ada dua tahapan lagi yang kita lalui. Tahapan di alam kubur dan tahapan yang terakhir di alam akhirat. Jauhnya perjalanan tentu membutuhkan adanya bekal yang cukup. Jauhnya perjalanan yang mencekam dan mengerikan tentu butuh adanya ya, perbekalan dan persiapan yang lengkap. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sufyan ats-Tsauri telah menghafal Al-Quran dari kecil, bahkan menghatamkan Al-Quran dari luar, di luar kepala. Kalau menghatamkan dengan baca wajar, ini menghatamkan Quran dengan tanpa melihat Al-Quran di hadapan gurunya, yaitu Az-Zayyat, sebanyak 4 kali khatam dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas 30 juz. Beliau memaparkan hafalannya ya di luar kepala 4 kali. Ya. Ini menunjukkan kuatnya hafalan beliau. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah beliau itu mendengar satu hadis kecuali langsung dihafal. Dihafal. Menunjukkan saking kuatnya hafalan beliau. Memang dari kecil sudah terlihat. Berkata Abu Musanna, sami'tuhum bimaru yaquluna qad jaa'a Tsauri, qad jaa'a Tsauri, fa kharajtu anzur ilayhi fa idza huwa hulamun qad baqala wajhuhu. Kata Abu Musanna, saya mendengar orang di Maru ya pada berteriak, Tsauri telah datang, Tsauri telah datang. Gambarannya ini tokoh besar. Kayak apa orangnya, ya kan? Maka saya pun keluar untuk melihat kayak apa sebenarnya orang pada ya menunggu-nunggu, pada memuji-muji. Ternyata dia waktu itu masih anak muda yang baru muncul apa rambut yang ada di jenggotnya. Artinya baru apa? Ya, baru balig, belum sepuh, masih muda sekali. Seperti ini. Ada orang yang tua umurnya tetapi ilmunya kopong. Ada orang secara umur muda tapi ilmunya mendalam. Ats-Tsauri ini umurnya muda tapi ilmunya ilmu ya tua ilmunya. Dan dahulu bagaimana pengagungan kaum muslimin kepada para ulama. Pengagungan yang sewajarnya, yaitu mereka berebut untuk dekat dengan ulama, sehingga mendengarkan tausiah-tausiah mereka, pesan-pesan mereka yang menyejukkan hati. Para ulama akhirat, keberadaan mereka di tengah-tengah manusia betul-betul ibarat seorang dokter yang sangat sayang kepada masyarakat, dokter yang tidak meminta apapun dari pasiennya. Yang ada adalah biar pasien sembuh, biar pasien itu sehat, senang. Seperti itu ulama akhirat. Dan memang penyakit yang menimpa manusia itu ada dua macam. Penyakit yang menimpa tubuh, ini tugasnya para dokter. Dan penyakit yang menimpa jiwa atau hati manusia, ini tugasnya para alim ulama. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, janganlah kamu mau bertempat tinggal di daerah yang tidak ada dokter dan tidak ada orang alim. Jangan mau bertempat tinggal yang di tempat yang tidak ada dokter dan tidak ada orang alim. Karena penyakit yang menimpa manusia itu ada dua macam. Penyakit yang menimpa tubuh, ini ranahnya para dokter. Dan penyakit yang menimpa hati, jiwa, ini tugasnya para alim ulama. Dapat contoh penyakit hati saking banyaknya, di antaranya. Kalau hati kita senangnya, demennya kepada yang maksiat, berarti hati kita berpenyakit. Kalau kita abot, berat menggerakkan tubuh ini untuk mendatangi kebaikan, berarti hati kita ada penyakitnya. Kalau kita ini bebeh, malas-malesan untuk menggali agama, berarti hati kita ada penyakitnya. Ini tugasnya para alim ulama untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Berkata Imam Dzahabi, Sufyan Tsauri ini dari kecilnya sudah terkenal, disebut-sebut oleh orang. Kenapa? Memang hafalannya itu sudah luar biasa, sangat cerdas, kuat hafalan. Bahkan beliau sudah menyampaikan ilmu hadis waktu itu masih seorang pemuda. Di zaman dulu, biasanya orang tidak duduk di majelis ngajar orang itu kecuali sudah umur 40-an. Sudah mateng, ya, akalnya sudah sempurna, emosinya sudah apa menurun, ya, itu baru seperti itu. Tapi kalau ada pemuda di zaman dulu, sudah bisa duduk di majelis menyampaikan, ini menunjukkan orang tadi punya kelebihan luar biasa. Dahulu biasanya tidak sembarangan orang bisa duduk yang menyampaikan sesuatu. Karena ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmu, atau orang yang bodoh kemudian menyampaikan sesuatu, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Orang dia tidak mengerti perbengkelan. Ya, ada orang motor rusak, kemudian nih saya ya servis motor kamu, padahal dia enggak ngerti. Lebih rusak daripada apa memperbaiki. Lah ini motor mending ya kan, kalau yang rusak agama orang. Ya rusak akidah seperti apa? Jadi orang yang bodoh kemudian dia menyampaikan ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Para ulama memuji Sufyan Tsauri. Perlu diingat, sebatas dekatnya kita kepada Allah, sebatas itu pula orang dekat dengan kita. Kalau kita ini cinta kepada Allah, Allah gerakkan hati orang untuk cinta kepada kita. Tapi kalau hati kita ini jauh dari Allah, maka orang pun rasanya enggak nyaman hidup dengan kita. Ada sesuatu yang enggak pas ini. Tapi orang yang hatinya tenteram dengan Allah, dekat dengan Allah, Allah gerakkan hati manusia untuk dekat pada orang itu. Dahulu sebagai salaf mengatakan, "Man qarrat 'ainuhu billah, qarrat lahu kullul 'uyun." Barang siapa yang matanya tenteram dengan Allah, jiwanya tenteram dengan Allah, Allah jadikan jiwa-jiwa orang tenteram kepadanya. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai si Anu, si Fulan, seseorang. Cintailah si Fulan." Maka orang tadi pun dicintai oleh Jibril. Jibril sebagai pimpinan malaikat yang ada di langit memanggil para malaikat yang ada di langit, memberitahu, menghabarkan bahwa Allah telah mencintai si Fulan, seseorang. Cintailah oleh kalian si Fulan. Maka para malaikat yang ada di langit pun mencintainya. Kemudian Allah letakkan kecintaan ini di hati-hati manusia. Orang pun hormat kepadanya, segan kepadanya. Kapan? Ketika seorang itu dirinya dekat dengan Allah. Tapi orang yang jauh dari Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, jangan harap orang akan segan kepada kamu. Anak istri kamu aja mbalelo kepada kamu. Kendaraan yang kamu naiki saja ngadat, mogok. Loh, sampai kendaraan pun terpengaruh dengan kemaksiatan. Iya. Sebagai salaf dahulu mengatakan, "Saya bermaksiat kepada Allah, kemudian saya dapatkan buah dari kemaksiatan itu pada watak istriku, pada watak anak-anakku, pada watak kendaraanku. Istrinya yang tadinya taat, kok sekarang gak taat?" Misalnya, misal saja, "Dik, tolong buatkan teh." Malah jawab, "Kamu buat sendiri, saya juga kemarin dibuatkan oleh kamu." Loh, kok gak biasanya? Biasanya nurut, kok malah disuruh, malah nyuruh. Coba kita introspeksi diri. Mungkin kita ini orang yang bermaksiat kepada Allah, sehingga makhluk pun tidak menganggap kita. Orang yang dekat dengan kita pun ya tidak segan dengan kita. Seperti itu diantara mandorat dari kemaksiatan. Sampai anak kita, istri kita pun yang biasanya taat atau enggak taat. Yang kendaraan biasanya mudah dinaiki, loh, kok ini mogok. Coba kita muhasabah. Coba kita introspeksi diri. Jangan-jangan ini diantara hukuman Allah kepada kita karena kita berbuat maksiat. Berkata Syu'bah, "Inna Sufyana sadan nasa bil wara'i wal ilmi." Sesungguhnya Sufyan itu bisa memimpin orang bukan karena tangan besi, bukan karena dia itu ya hartanya melimpah, bukan. Dari sikap hati-hatinya dia dan ilmu yang dia miliki. Sikap hati-hati seperti ini. Pernah dia dikasih sesuatu oleh seorang, dia tidak menerima. Orang yang mengasih pun mengatakan, "Apakah kamu tidak menerima pemberian saya, kan memang saya bukan seorang penimba ilmu?" Kata Sufyan Tsauri, "Bukan itu. Tetapi karena saudara kamu belajar kepada saya, kalau kamu memberi kepada saya kemudian saya terima, nanti saya akan pilih kasih kepada saudara kamu." Bayangkan kehati-hatian seorang guru, bayangkan. Sampai ada keluarga dari muridnya yang memberi pun dia hati-hati gak nerima. Karena khawatir dengan sikap ini menerima nanti akan pilih kasih. Kalau ini wah nilainya dibanyakin. Bisa kan? Hati-hati. Ini kan saking hati-hatinya. Ya, kalau sekarang jangankan diberi, bahkan minta. Mana ini? Ya kan? Ini diberi saja oleh keluarganya loh. Enggak. Keluarganya, orang yang beri tadi, kayak semacam kecewa. "Apa kamu enggak mau menerima pemberian saya karena saya ini orang bodoh? Karena seorang awam?" Kata Sufyan, "Bukan kayak gitu. Tapi saudara kamu itu murid saya. Kalau saya menerima pemberian kamu, khawatir saya akan pilih kasih kepada saudara kamu yang itu murid saya. kalau beli kasih kepada murid kan enggak benar. Itu menunjukkan kehati-hatian yang luar biasa. Apa ada seperti itu? Sikap seperti itu? Jarang. Sikap-sikap seperti inilah yang sulit. Contoh lagi ya, sikap warok. Kamu datang dari rumah ke masjid pakai sendal. Apalah, sendal apa? Setelah kamu keluar, loh kok sendal saya enggak ada? Saya sendal swallow misalnya. Yang punya kamu warnanya merah ya, atau hijau misalnya. Adanya di situ warnanya putih misalnya. Nomornya sama di situ. Apa kamu ambil? Orang udah pada keluar semua dari masjid, enggak ada. Mungkin orang itu salah ngambil ya kan? Jawabannya jangan kamu ambil. Bisa jadi punya kamu dicuri oleh orang, yang punya ini ketinggalan, lupa. Sikap hati-hati, kamu jangan mengambil. Contoh, kamu berangkat dari rumah ke pasar, di tengah jalan loh, duit saya hilang 100 ribu. Kemudian kamu balik lagi, di jalan nemukan uang 100 ribu. Jangan kamu ambil, itu milikmu, jangan. Kecuali kalau kamu hafal serinya, 100 ribu, ini serinya kamu hafal persis. Tapi siapa yang menghafal seri uang ya kan? Tapi kalau kamu gak hafal, gak ada kantongnya, gak ada dompetnya, dah gitu, hilang. Kamu menemukan, jangan kamu ambil. Itu sikap hati-hati ini, ya, sikap seperti inilah yang menjadikan orang dihormati oleh manusia. Kalau yang kayak gini saja gak diambil, apalagi mau ngambil barangnya orang, ya mau menipu orang, aduh banget, jauh banget. Orang-orang jujur kayak ginilah yang terus makmur, yang terus apa? Disebut namanya. Tapi orang yang tidak hati-hati dengan harta manusia, ini orang yang menjerumuskan dirinya kepada ya kejelekan. Ya, menjerumuskan pada kejelekan. Beliau seorang yang sangat takut kepada Allah. Seorang mukmin itu menggabungkan antara amal solih dan rasa takut kepada Allah. Tapi orang munafik menggabungkan antara jeleknya perbuatan dengan harapan yang tinggi. Amalannya jelek tapi harapannya apa? Tinggi. Ini orang munafik seperti itu. Enggak sinkron, enggak patrap antara harapan dan perbuatan. Adapun seorang mukmin bagus perbuatannya tapi merasa belum sesuai, belum sempurna, merasa masih banyak kekurangan. Ini orang yang mukmin. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah kata sebagian orang yang pernah bersahabat dengannya, "Ma jalastu ma'a Sufyan majlisan illa dakartul maut. Ma ra'aitu ahadan kana aktsara dzikran lil maut minhu." Belum pernah saya duduk bersama Sufyan Ats-Tsauri di satu tempat kecuali saya selalu ingat-ingat kematian. Yang duduk pun jadi ingat kematian, yang duduk dengannya pun ikut ingat kematian. Belum pernah saya melihat seorang pun yang sering nyebut-nyebut kematian lebih banyak dari Sufyan Ats-Tsauri. Kita akan mati, umur kita hanya sebentar, dunia akan kita tinggalkan, kenikmatan akan ya binasa. Terus diingat-ingatkan, biar orang itu enggak gembeleng hidupnya. Hidupnya enggak apa? Takabur, enggak sombong, enggak angkuh. Biar merunduk, biar tawadu, rendah hati. Bahwa ya sebesar-besarnya, setinggi-tingginya pangkat pun nanti akan mati. Sekaya-kayanya orang pun akan ya dikubur di bawah tanah. Ya. Sekaya-kayanya orang pun berapa sih kainnya akan melekat di tubuhnya kalau dia mati. Teringat seperti ini. Biar orang semangat amal dan biar orang itu ya tidak pelit dengan waktunya, tidak pelit dengan hartanya untuk diamalkan. Bahwa yang kita miliki sesungguhnya yang sudah kita suguhkan. Harta kita itu bukan harta yang masih tersimpan. Harta kita yang sudah kita ya belanjakan untuk kebaikan itu harta kita. Berkata Ahmad bin Yunus, aku mendengar Sufyanus Tsauri tidak bisa saya hitung. Doa seperti ini. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallimna warzuqnal afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, berilah kami kemampuan. Ya Allah, berilah kami keselamatan di dunia dan di akhirat. Seperti ini doa yang dipanjatkan oleh Sufyanus Tsauri, sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang Ar-Rasul hampir tidak meninggalkannya. Ini doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu dibaca oleh Rasulullah di sela-sela doa. Bahkan itu yang dibahas oleh Rasul ketika tawaf di Ka'bah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Insyaallah kita lanjutkan ya sedikit pada isya. Wallahu taala alam. Subhanakallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.